بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده. أما بعد، kajian kita kali ini insyaallah akan membahas bagian yang terakhir dari pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat. Dan apabila kita perhatikan kepada kitab Kasyfus Syubuhat ini, dia pada hakikatnya membahas dua macam syubhat. Apabila bisa disimpulkan secara garis besar, Kasyfus Syubuhat ini membahas dua macam syubhat. Di mana syubhat yang pertama adalah kembali kepada al-ilm. Ya, syubhat yang pertama itu kembali kepada al-ilm. Itu menerangkan tentang hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan serta kerancuan pemahaman orang-orang musyrikin terhadap perkara at-tauhid. Dan syubhat yang kedua itu tentang al-amal. Jadi ada ilmu, ada amal. Dan seperti yang akan dikatakan nanti kita baca pada perkataan Syekh Muhammad, bahwa syubhat yang kedua ini pun sebenarnya sudah diisyaratkan ya, di sela-sela pembahasan tentang syubhat-syubhat seputar ilmu. Namun di akhir kitab ini beliau mengkhususkan ya, pembahasan tentang al-amal ya, bahwa tauhid itu perlu amal ya, perlu aplikasi ya. Dia sebutkan secara terpisah di sini ya, karena pentingnya masalah ini dan karena urgennya masalah ini dan banyaknya orang yang keliru dalam perkara ini. Baik, dalam cetakan Syekh Shalih Ali Syekh itu ada pada halaman 401. Pada halaman 401. Berkata beliau rahimahullah, qala wal nakhtimil kalama insyaallah taala bi dzikri mas'alatin 'azimatin muhimmah tufhamu mimma taqaddam. Kata beliau, marilah kita tutup pembahasan ini insyaallah. Jadi ini adalah tutup. Ya, Allahu a'lam apakah ini hari terakhir atau masih ada satu hari lagi. Ya, karena pada hakikatnya pembahasan ini bisa ya rampung sekarang atau bisa juga kalau kita anggap kurang kita tambah satu kali pertemuan lagi. Nah. Bidzikri mas'alatin 'azimatin muhimmah. Kita rampungkan pembahasan kita insyaallah dengan menyebutkan masalah yang agung dan lagi penting. Masalah agung dan penting. Tufham mimma taqaddam. Yang sebenarnya bisa difahami dari ya, uraian yang telah lalu. Jadi syubhat yang kedua ini adalah syubhat tentang amal. Ya. Dia itu sudah disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sela-sela pembahasan tentang syubhat seputar al-ilm. Ya, ketika beliau tentang menjelaskan tentang hakikat ilmu, hakikat at-tauhid dan hakikat kesyirikan dan membantah kerancuan-kerancuan orang musyrikin tentang at-tauhid. Sudah dibahas bahwa ilmu itu harus ada apa? Disertai dengan amal. Ya. Intinya bahwa ini sebenarnya sudah disinggung namun secara ya tersirat. Qala walakin nufridu la al-kalama li'idhami sya'niha. Akan tapi kami akan khususkan pembahasan ini li'idhami sya'niha karena pentingnya masalah ini. Walikathratil ghalati fiha dan banyaknya orang yang keliru dalam masalah ini. Nah. Ya di sini tanbih dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya catatan dari Syekh Muhammad rahimahullahu taala bahwa ya, banyak orang yang mengerti tauhid namun keliru. Ya. Nah, karena syubhat yang kedua ini tentang amal, berarti bukan keliru dalam memahami. Tapi keliru tidak mau mengamal, tidak mau mengamalkan. Ya, saya tahu ini tauhid, saya tahu agama Allah ini hak, kan tapi saya tidak bisa mengamalkan. Ya, karena syubhat. Baik. Assalamualaikum. Kata beliau qala fa naqulu, maka kami katakan la khilafa anna tauhida labudda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Fa in ikhtala shay'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. tidak diragukan lagi, ya, la khilaf tidak diperdebatkan, tidak diperselisihkan. Ya. Di kalangan ulama, anna tauhida labud an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Itu di kalangan ulama ahlu sunnah. Ya, karena ahlu sunnah lah yang mengatakan bahwa al-iman itu apa? Qaulun bil lisani, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan. Ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Nah, ini keimanan. Dan dia ada 6 rukun. Yang pertama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Dan orang yang meninggalkan tauhid, mengamalkan tauhidul uluhiyah, ya, maka dia telah meninggalkan, ya, bagian keimanan kepada Allah yang paling penting. Dalam halaman 405, ya, kalau anda mau lihat perkataan Syekh Saleh Ali Syekh, kata beliau di situ, fa in aqarra bi qalbi bi tauhidir rububiyah. Apabila seorang mengakui dengan hatinya tauhid rububiyah dan uluhiyah, wa nataqa bi lisanihi bi tauhidir rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat, dan dengan lisannya dia pun juga mengakui tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Lakinnahu lam ya'mal bi tauhidil uluhiyah, tapi dia tidak mau mengamalkan tauhid uluhiyah. Ya, karena ini syahid yang kita mau, ya, pembahasan yang kita bahas, yaitu meninggalkan al-amal bi tauhid, meninggalkan, ya, beramal dengan tauhid, yaitu dari jenis tauhid uluhiyahnya. Ya, mengakui rububiyah, mengakui uluhiyah, tapi enggak mau mengamalkan tauhidul uluhiyah. Fala khilafa annahu faqada ruknan min arkanil Islam. Maka tidak, ya, diperdebatkan bahwa orang ini telah kehilangan salah satu dari rukun-rukun iman. Faqada ruknan min arkanil iman. Lam ya'mal bil imani billah. Dia belum mengamalkan, ya, prinsip keimanannya kepada Allah. Yanal imana billahi fi tauhidil ibadah. Karena keimanan kepada Allah di dalamnya tercakup yang mentauhidkan Allah dalam hal peribadahan. Ya, mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Ini salah satu dari, ya, kandungan tauhid, salah satu dari kandungan keimanan kepada Allah. Fa idza asyraka ma Allah ilahan akhar, maka apabila seorang dia menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, ya, yaitu dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, fa innahu la khilafa, maka orang ini tidak diperdebatkan keadaannya. Ya. Apa maksudnya? Itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad di dalam matan kitab, ya. Bahwa orang tersebut, ya, kafirun mu'anid, orang kafir yang membangkang. Kama dzakara al-Imam, seperti yang disebutkan oleh al-Imam itu Syekh Muhammad, annahu lam yasir musliman, bahwa dia belum menjadi muslim. Orang yang belum mengamalkan tauhid uluhiyah walaupun dia mengakuinya, saya tahu bahwa ini benar, saya tahu bahwa itu, ya, hak, saya tahu bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak salah. Namun saya enggak bisa meninggalkan ini karena alasan ini, karena alasan itu, karena alasan dagang, karena alasan jualan, karena alasan bisnis, ya, karena alasan politik, ya, banyak tuh orang sekarang, ya, nyembeli untuk selain Allah karena alasan politik, ya, ya, gubernur, ya, dan saya tidak bisa kecuali, ya, mengikuti mayoritas, mengikuti adat, mengikuti budaya, ya, atau ikut-ikut sembahyang di pura misalnya karena alasan politik. Lam yasir musliman, dia belum muslim. Bi imanihi bi kulil arkan, ya, dia belum dianggap muslim dengan keimanannya terhadap semua rukun. Artinya keimanannya terhadap semua rukun, apabila dia mengingkari, ya, perkara ini, maka dia bukan orang muslim dan dianggap tidak beriman dengan semua rukun. Ittaqadal amal bi tauhidil uluhiyah, karena telah hilang darinya, ya, pengamalan. Jadi harus di situ disertai dengan apa? Amal. karena hilang darinya ya pengamalan terhadap tauhidul uluhiyah. Nah, tapi kita kembali kepada penjelasan Syekh pada halaman 41. Kata beliau, la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tidak diperdebatkan bahwasanya tauhid harus ya terdapat dalam hati, lisan dan amal. Jadi tauhid itu dialah iman. Ya, dialah iman itu. Ya, karena kita katakan iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jawarih wa amalun bil jawarih wal arkan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Emangnya apa pangkalnya iman kalau bukan tauhid? Benar. Ya. Sering kita mengartikan iman yang dimaksud adalah salat misalnya, atau iman yang dimaksud adalah puasa, iman yang dimaksud adalah zakat, atau tilawah Quran, atau yang lain sebagainya. Ini bagian dari iman, namun jangan lupa bahwa pangkal semuanya itu apa? Syahadatu Allah ilaha illallah. Syahadat kepada ya Allah bahwa dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Nah, qala wal amal, ya, dan amal bagian dari iman. Fa in istalla syai'un min hadza, apabila ada salah satu yang hilang dari tiga pokok ini, ya, yaitu ya tauhid dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal, lam yakunir rajulu musliman, orang itu belum dianggap muslim. Nanti kan kalau ada yang hilang salah satunya, maka dia belum menjadi muslim. Fa in arafa at-tauhida wa lam ya'mal bih fa huwa kafirun mu'anid. Kalau dia mengenal tauhid, ya udah belajar nih. Ya, apa itu tauhid? Qaul arba, udah belajar apa itu? Ya, pembatal-batal Islam, syurutul la ilaha illallah, belajar syubhat musyrikin. Tapi pas giliran sampai di poin beramal, dia enggak mau mengamalkan. Ya, berarti dia cuma ada apa? Adanya tauhid dengan qalb, adanya tauhid dengan lisan. Ya. Adanya data di dia. Ya. Dia cuma punya data, namun enggak bisa mengeksekusi. Namun dia enggak bisa mengeksekusi pada dirinya. Ya. Ya, untuk berlepas diri dari musyrikin, untuk meninggalkan al-musyrikin, untuk meninggalkan kesyirikan mereka, untuk mengakui bahwa orang melakukannya itu musyrik. Enggak bisa mengeksekusi itu. Meninggalkan amal. Ini. Tapi kan nih. Bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah dia musyrik. Enggak bisa mengeksekusi, meninggalkan amal. Ya, fa huwa kafirun mu'anidun. Maka orang yang seperti ini keadaannya, ya, tidak mau meninggalkan kesyirikan, tidak mau meninggalkan musyrikin, maka dia kafir mu'anid. Dia orang yang kafir mu'anid. Ya, mu'anid itu inat, membangkang. Ya, dan sesuatu seorang tidak dibilang membangkang kecuali dia sudah sampai kepadanya data. Sudah mengetahui karena adanya kebenaran, namun tidak mau mengamalkan. Kondisi dan keadaannya ke Fir'aun wa Iblis wa amthalihima. Seperti halnya Fir'aun, Iblis, dan yang semisalnya. Ya. Fir'aun datang kepadanya Musa. Ya, datang kepadanya Harun. Ya. Namun apa kata Fir'aun? Ya. Fir'aun bilang, ya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Dan ucapan-ucapan kufur lainnya. Qala wa amthalihima, dan juga yang semisal dengan keduanya, dari orang-orang yang sudah datang kepadanya al-haq, ya, tahu apa itu tauhid, tahu apa itu syirik, namun tidak mau mengamalkan tauhid dan tidak mau meninggalkan kesyirikan. Ya. Wa hadha yaghlidu fihi katsirun minan nas, dan pada poin ini banyak manusia keliru, ya, salah, tergelincir. Yaquluna hadha haqqun wa nahnu nafhamu hadha. Mereka berkata, ini benar. Maksudnya dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwah tauhid. Ya, mengurangi kesyirikan. Hadha haqq. Wa nahnu nafhamu hadha, dan kami faham ini. Wa nashhadu annahu al-haqq, dan kami mempersaksikan bahwa ini adalah kebenaran. Lakin la naqdiru an naf'alah. Namun kami enggak mampu untuk melakukannya. Kami enggak sanggup untuk mengikutinya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum, dan tidak diperkenankan oleh penduduk negeri kami kecuali orang yang sejalan dengan mereka. Jadi harus mengikuti, ya, mayoritas, harus mengikuti pendapat mainstream, ya, dan seterusnya, ya, kemudian mereka ikuti itu, ya, apakah itu menjadi uzur? Tidak, bukan uzur. Ya, bukan alasan. Ya, karena telah datang kepadanya al-haq, ya, telah sampai kepadanya dalil berupa kebenaran, fama baqiya ilal amal. Maka tidak tersisa kecuali satu, yaitu apa? Mengamalkan. Wa ghairi dzalika minal a'dzar. Dan uzur-uzur yang lain. Ya, ada yang menyampaikan uzur karena apa? Karena keluarga. Ada yang menyampaikan uzur karena keselamatan. Ada yang menyampaikan uzurnya karena takut diintimidasi. Ada yang menyampaikan uzurnya karena alasan politik dan lain sebagainya. Ya, dan ini semua bukan uzur yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanti akan datang penjelasannya. Ala walam ya'rifil miskin, dan orang yang ya patut dikasihani ini, ya, dia enggak tahu. Ya. Anna ghaliba imatil kufri ya'rifunal haq. Bahwa mayoritas imam-imam kekufuran sebenarnya mereka mengenal kebenaran, tahu kebenaran. Walam yatruku illa li syai'in minal a'dzar. Namun mereka tidak meninggalkan kebenaran itu kecuali disebabkan karena salah satu uzur. Artinya, ya, ketika orang ya gembong-gembong kekufuran, ya, mereka meninggalkan ya kebenaran dikarenakan uzur-uzur tadi, ya, dan mereka ya dihukumi kafir, ya, dihukumi di luar Islam, ya, maka begitu juga orang-orang yang mengetahui al-haq fi hadha zaman, zaman sekarang, tahu apa itu tauhid, tahu apa itu syirik, namun tidak mau mengamalkan tauhid dan tidak mau meninggalkan kesyirikan, kondisi mereka sama dan serupa dengan ya pemimpin-pemimpin kufuran di zaman Nabi yang mengenal al-haq namun tidak mau mengikuti al-haq, malah meninggalkan al-haq dikarenakan uzur-uzur yang sama. Ya, dikarenakan alasan-alasan yang sama. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ishtaru bi ayatillahi tamanan qalila. Mereka telah membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Artinya yang serupa dengan ini, dengan ayat ini dalam Al-Qur'an itu ada banyak. Ya, di mana ayat tersebut menerangkan bahwa di antara orang-orang musyrikin, bahkan gembong-gembong musyrikin di zaman Nabi, mereka tahu al-haq. Di antaranya seperti firman Allah, qauli ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Wa Muhammad la ya'ti bil kadzib. Muhammad tidak mendatangkan suatu kedustaan. Ya, namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada la ilaha illallah, maka di situ mereka ya meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Baik, ini poin yang pertama ikhwan dimuliakan Allah. Ya, dan kita dapati yang demikian ini ya banyak. Ya, di zaman kita begitu pun juga di zaman sebelum kita, ya, dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah. Ya, bagaimana mereka ya mengetahui al-haq namun mereka ya meninggalkan disebabkan karena satu uzur atau disebabkan karena satu alasan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mendapati kasus yang seperti ini di zamannya. Ya, di mana beliau ya mendakwahi at-tauhid kepada orang-orang ya di masanya. Ya. Dan mereka mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hak. Ya, namun mereka meninggalkan ya al-haq tersebut disebabkan uzur-uzur tadi. Dalam salah satu risalah Syekh ya, dalam Majmu'ah Rasail Syakhsiyah ya, beliau pernah mengirim surat ya kepada ya seseorang yang namanya Fadil Ali Murbid. Ya. Di mana orang ini ya mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu hak. Ya. Namun ya orang-orang di zamannya melemparkan syubhat. Ya, sehingga dia pun takut dan khawatir untuk mengikuti al-haq yang dibawa oleh Syekh Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya mengirim kepadanya sebuah surat ya untuk ya menguatkannya. Menguatkannya untuk mengikuti al-haq. Ya, di sini kita akan baca sedikit ya di mana pada surat tersebut kita dapati ya, apa yang beliau sebutkan dalam kitab Kasyfus Syubhat itu serupa. Bahwa orang-orang di zaman beliau itu mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab hak. Namun mereka meninggalkan al-haq disebabkan karena uzur-uzur tersebut. Kata beliau di halaman 32 dari Majmu' Rasail Syakhsiyah, ya, pada risalah yang dikirim kepada Fadil Ali Murbid, beliau berkata, "Anna hadzal ladzi ankaru alayya wa abghaduni wa aduni min ajlihi." Bahwa perkara yang mereka ingkari terhadap diriku, ya, dan perkara yang karenanya mereka membenci dan memusuhiku, idza sa'alu anhu, apabila, ya, mereka ditanya, kullu 'alimin fi Syam, ya, semua orang yang berilmu di Syam wal Yaman wa ghairihim, begitu juga Yaman dan selainnya, yaqulu hadza huwal haqq, ya, semua orang alim itu yang mereka berada di Syam, di Yaman dan negeri-negeri Islam lainnya, ya, kalau mereka ditanya, mereka akan bilang hadza huwa haqq, yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kebenaran. Wa huwa dinullahi wa rasuluhu, dan bahwa itulah agama Allah dan Rasulnya. Walakin ma aqdiru an adhhara an udhirahu, akan tapi aku tidak sanggup untuk menampakkannya. Aku tidak sanggup untuk menampakkannya. Fi makani, di negeriku, li ajli anna ad-daulata ma yardawun, karena, ya, semua itu disebabkan karena, ya, pemerintah tidak, ya, tidak suka, ya, dengan yang seperti itu. Wa Ibnu Abdul Wahhab adharu li anna al-haq fi baladi ma ankara, sedangkan Ibnu Abdul Wahhab berani menampakkan itu karena pemerintah di negerinya tidak mengingkarinya. Adapun kami, pemerintah di negeri kami, ya, mengingkari hal itu. Ini uzur mereka. Ya, tapi, ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa hal yang demikian itu bukanlah uzur. Kenapa? Karena, ya, Allah Subhanahu wa taala seperti nanti akan datang penjelasannya tidak menerima uzur kecuali dari apa? Al-ikrah. Ya, kalau seorang itu, ya, meninggalkan tauhid disebabkan karena apa? Dipaksa. Dan hatinya tetap di atas keimanan. Nanti akan datang keterangannya. Baik. Dan beliau juga berkata, ya, pada risalahnya yang sama, ya, kata beliau rahimahullah, ya, والذي يصدق كلام هذا أن العالم ما يقدر أن يظهره حتى من علماء الشام من يقول هذا هو الحق ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة. Ya. Sampai-sampai ada dari ulama Syam yang mereka berkata apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini benar. Ya. Walakin la yudhiruhu illa man yuharibud daulah. Akan tapi tidak ada yang menampakkannya kecuali dia harus siap diperangi oleh pemerintah. Jadi syubhat-syubhat ini bukan hanya ada di zaman sekarang. Ya. Namun sudah ada sejak di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Ya, di mana hal itu hanya sebatas kekhawatiran mereka. Ya. Ya, ketakutan. Ya, dan rasa takut bukan uzur. Ya, dalam pembahasan pembatal-pembatal keislaman di, ya, akhir, ya, akhir dari, ya, pembahasan kitab, ya, kita hanya mengenal bahwa yang uzur yang diterima itu hanya apa? Al-ikrah. Adapun al-khauf, ya, sebatas ketakutan, ini laisa udhram, bukan udhur. Ya, alasannya bisa macam-macam. Takut diperangi sama daulah, takut di, ya, dimusuhi sama masyarakat, takut diintimidasi sama, ya, orang kampung, ya. Akhirnya mereka meninggalkan, ya, at-tauhid, tidak mengamalkan tauhid dan ikut melakukan kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahwa itu hanyalah tipuan syaitan. Takut-takut yang demikian hanya tipuan syaitan. Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Yang seperti itu hanyalah perbuatan syaitan yang menakut-nakuti kalian kepada walinya. Itu kepada penolong-penolongnya, penolong-penolong syaitan. Sehingga kita takut, ya, dari, ya, al-musyrikin. Kita takut dari ahlul ma'asi. Sehingga akhirnya kita tidak berani mengikuti al-haq, ya, dengan alasan-alasan tersebut. Dan di antara alasan juga, ya, yang menjadikan seorang meninggalkan al-haq, ya, dan merasa risih dengan al-haq, karena qillatus salikin, karena sedikitnya orang yang meniti jalan al-haq, ya, sedangkan banyaknya orang yang meniti jalan kebatilan, sehingga mereka khawatir dengan al-batsh, ya, dengan bahwa mereka akan ya, dimusuhi, bahwa mereka akan diperangi, bahwa mereka akan dimusnahkan, dan alasan-alasan yang serupa dengan dengannya. Dan hal ini sebenarnya bagi seorang muwahhid bukan uzur sama sekali, bukan alasan ya, yang bisa dijadikan pegangan untuk dia meninggalkan at-tauhid. Ya, dalam kitab Intisar li Hizbillahil Muwahhidin, penulis berkata, yaitu ya, Syekh beliau adalah mufti Diyar Najdiyah, mufti Saudi ya, sebelum Syekh Muhammad bin Ibrahim, itu Syekh ya, Abdullah Ababutain. Beliau berkata dalam kitabnya ini, qala wala yastawhishul insan liqillatil murafiqin wa kathratil mukhalifin. Jangan seorang merasa risih dengan sedikitnya teman dan banyaknya orang yang menyelisihi. Ya. Dan kita sering mendengar dalam pembahasan-pembahasan sunnah, ya, poin ini, ya, jangan merasa risih, ya, jangan merasa, ya, takut, ya, jangan menimbang kebenaran itu dari mayoritas, ya. Nah, ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba, ya, hambamu yang bersyukur, ya. Nah, ya, seperti itu. Namun ketika kita membahas tauhid, kita dapat apa kenyataannya? Ya. Kenyataannya terbalik. Ya. Banyak orang berdalil dengan kasrah, banyak orang berdalil dengan mayoritas. Ya. Banyak orang hanya berdalil dengan mayoritas, menimbang al-haq dengan jumlah. Ya, ketika membahas tentang tauhid, meninggal al-haq dengan jumlah. Menimbang al-haq ya dengan bahwa yang benar itu adalah yang mayoritas dan seterusnya. Ya. Kata beliau, qala fa inna 'ala al-haq aqallu an-nas fi ma madha. Karena sesungguhnya pengikut kebenaran dialah yang paling sedikit di masa yang lampau. Fi ma madha. Wa hum aqallu an-nas fi ma baqi. Begitu juga mereka yang paling sedikit minoritas ya di masa yang sekarang. La siyama fi hadhihi al-azmina al-mutaakhirah, terlebih lagi di zaman sekarang ini. Allati qad sara al-islamu fiha ghariba. Di mana Islam di zaman ini telah begitu asing katanya. Wal haqqu la yu'rafu bir rijal, dan al haqq itu tidak dinilai dari banyaknya pengikut. Ya, inilah dia banyak pengikut. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di hadapan orang ya yang menyelisih Ali ya pada ya perselisihan yang terjadi antara mereka, antara sahabat. Ya. Orang ini bilang ke hadapan Ali, atara anna nara Zubair wa Talhah mukhti'in wa antal musyrik. Apakah menurutmu wahai Ali bahwa Zubair dan Talhah dua orang sahabat Nabi, dia telah keliru sedangkan kamu sendiri kamu salah. Ya, wa anta musyrik dan kamu benar katanya. Sahabat dua orang loh, ya. Sedangkan kamu seorang diri, terus kamu yang benar. Ya, terus Zubair, Talhah, fulan, mereka keliru. Apa kata Ali? Faqala lahu Ali. Ali bilang, wai haq ya fulan. Celaka kamu wai fulan. Innal haq la yurahu birrijal. Al-haq tidak dikenal dari banyaknya pengikut. Ya. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kenali al-haq dulu. Kenali kebenaran dulu. Ya. Teliti dulu kebenaran itu. Ya. Sehingga kamu tahu mana kebenaran, mana kesalahan. Wa ta'rif ahlah. Dari kamu mengetahui kebenaran itu, kamu tahu siapa pengikut kebenaran. Namun kalau logikanya dibalik, ya, lihat si fulan, ya, tidak ada yang mengikuti ajaranmu, tidak ada yang mengikuti pendapatmu, ya, seorang pun, ya, maka jangan salahkan ahli bid'ah yang juga berdalil dengan mayoritas dalam membantah kita. Terus, ya, jangan salahkan ahli bid'ah yang mereka berdalil dengan mayoritas. Lihat fulan, ya, mayoritas negeri kita semuanya maulid. Mayoritas negeri kita semuanya tahlilan. Ya, namun kenapa sekarang ada sebagian muwahhidin dari mereka yang justru membantah ya at-tauhid ya yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih ya, namun berdalil dengan apa? Al-kafrah. Berdalil dengan mayoritas. Tabligh qala ya'rif al-haqqa wa ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, kamu akan tahu siapa orang yang berpegang dengannya. Wa aidan fal haqqu dalatul mu'min. Dan juga al-haq itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Ya, artinya ainama ya wujida, dimanapun kamu dapat kedah itu kamu ambil. Ya, dia barang hilangnya kita. Wal yahdhil aqil, hendaknya orang yang berakal berhati-hati. Min musyabahati alladziina qala Allahu anhum, dari mengikuti dan ya tasabbuh dengan orang-orang yang Allah ceritakan tentang mereka dalam ayatnya, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Lau kana khairan, kalau itu baik, kenapa mereka tidak melakukannya? Ini syubhatnya siapa sebenarnya? Syubhatnya musyrikin. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi, dalam membantah dakwah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemana bapak moyang kami? Ya, kemana orang-orang tua kita dulu kalau ini benar? Kalau ya, apa yang dibawa oleh engkau wahai Muhammad itu hak, ya, kenapa hal itu tidak diketahui oleh orang-orang ya, tua kami, bapak moyang kami dan seterusnya? Seperti itu. Ini argumennya ya, orang musyrikin, dan ajaibnya justru diikuti oleh sebagian dan muwahhidin dalam menolak al-haq. Menolak kebenaran. Ya. Begitu juga ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan tentang argumennya orang musyrikin dalam menolak kebenaran. Haula'i manallahu 'alaihim min bainina. Apakah mereka itu? Maksudnya Muhammad dan pengikutnya, orang-orang rendahan yang jumlahnya sedikit. Mereka yang lebih pantas menerima ya anugerah kebenaran, sedangkan kami adalah orang yang mayoritas. Ya, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, ya, nama-nama besar, ya, sedangkan kami enggak tahu kebenaran itu. Ya, ini argumennya mereka. Ya, tapi subhanallah, ya walhamdulillah, ya ternyata ya hal itu juga diulangi oleh sebagian kita. Wa nasallallahu salamah. Kita kembali kepada pembahasan ikhwan dimuliakan Allah. Intinya ya, dari uraian ini kita ketahui ya bahwa ya al-haq itu tidak dinilai dari banyaknya pengikut. Dia ini dari jumlah. Bahwa yang banyak itu hak, yang sedikit itu adalah batil. Bahkan dari zaman dahulu pengikut kebenaran itu selalu sedikit. Begitu juga di zaman sekarang. Baik, selanjutnya. Ala fa in amila bit tauhid. Dan ini yang kedua. Sedangkan apabila dia mengamalkan tauhid, kalau yang pertama dia tahu tauhid, mengerti kesyirikan, enggak mau mengamalkan. Apa kedudukannya? Kafir mu'anid. Dia kafir ya dengan kufuran seperti orang yang bangkal. Yang kedua sebaliknya, dia mengamalkan tauhid. Ya, meninggalkan kesyirikan, ya. Tidak melakukan kesyirikan amalan zahiran, tapi secara zahir aja. Secara zahir. Ya, secara lahir kelihatannya begitu ya. Wa huwa la yafhamu, tapi kalau didetek ya, di ajak diskusi lebih lanjut, la yafhamu, dia enggak paham itu, enggak paham tauhid. Tidak memahami tauhid. Wa la ya'taqidu biqalbi, dan tidak meyakininya dengan hatinya. Ya, dia meyakininya dengan hatinya. Ya, maka dia munafiq. Fa huwa munafiq wa huwa syarrun minal kafir al-khalis. Dia lebih jelek daripada orang kafir yang asli. Ya. Nah, ini jenis kedua pun juga ada. Di tengah-tengah muslimin. Ya, secara zahir enggak melakukan kesyirikan. Secara zahir, zahirnya apa? Sunnah. Ya. Zahirnya apa? Zahirnya ngaji. Tapi ketika ditanya tentang tauhid, enggak paham. Blank. Ya. Ditanya tentang Islam. Ya. Apa inti ajaran Islam? Apa dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak paham. Ya, enggak mudah. La yaqtaqidu bil qalbi, begitu juga tidak meyakini dengan hatinya. Ya, sehingga keluar dari lisan-lisan sebagian, ya. Obama enggak kafir sampai tegakkan padanya hujjah, ya. Paulus tidak kafir sampai tegakkan padanya hujjah. Orang yang mengaku menerima wahyu tidak bisa langsung dikafirkan sampai tegakkan padanya hujjah. Nasallallahu alaihi wasallam. Hujjah apa lagi? Ya, maksudnya sampai tegakkan padanya hujjah, sampai dikasih tahu lagi. Ya, hujjah sudah tegak dengan turunnya Al-Qur'an, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau untuk meyakini kafirnya orang-orang tersebut, ya hujjah sudah cukup. Ya, hujjah sudah cukup. Ya. Hatta sekalipun enggak ada yang tahu dan diam di dalam kamarnya. ya, di pojok rumahnya dan dia mendaulat dirinya sebagai nabi, apa hakikat dia di hadapan Allah? Kafir. Walaupun enggak ada yang mencap dia kafir, dia telah kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lihat dia menginjak mushaf di kamarnya, di pojok rumahnya. Enggak ada yang tahu. Walaupun enggak ada yang mengkafirkan, ya, mengkafirkan itu maksudnya apa? Dari pihak luar kepada dirinya. Dari orang lain kepada dirinya. Apa keadaan dia di sisi Allah? Kafir. Nah, ini yang kita bahas. Ya, ini yang ya kita bahas. Nah, ya. Muncul dari sebagian orang yang tidak memahami ya perkara at-tauhid, ya, hal-hal yang demikian, fanas'alullah salamah. Zahirnya sunnah. Zahirnya berjenggot, pakai di atas mata kaki. Ya. Namun ternyata tidak memahami tauhid. Ya, bahkan ketika kita telusuri lebih jauh lagi tidak pernah belajar tauhid kecuali bolong-bolong. Ya. Tidak pernah ya konsisten dalam mempelajari at-tauhid, ya, kecuali dari ceramah-ceramah umum. Ya, kecuali dari ceramah-ceramah tematik, ya. Kaifa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya ya seumur hidupnya, bahkan sebelum turunnya perintah salat, ya, tidak ada tema ketika itu selain at-tauhid. 13 tahun lama beliau alaihi salatu wasallam di Makkah. Qala wa huwa syarrun minal kafir al-khalis. Dia ini yaitu yang mengamalkan tauhid secara lahir tapi ternyata dia enggak paham, tidak meyakini dengan hatinya bahwa itu kebenaran, maka dia itulah orang munafik. Wa huwa syarrun minal kafir al-khalis, dan dia lebih jelek daripada orang kafir asli. Sama qala ta'ala, seperti yang Allah taala firmankan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahu nasira wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka di kerak paling dalam dari neraka, dan kamu tidak akan dapati bagi mereka seorang pun penolong. Ya. Disebutkan bahwa orang munafik fid darkil asfal, ya, di lembah terdalam. Ini menunjukkan bahwa orang munafik itu syarrun minal kafir al-khalis, lebih jelek daripada orang kafir yang murni. Tapi ini dua poin. Ya. Dimana ya, banyak dari kaum muslimin ya, yang keliru dan tergelincir dalam perkara ini. Kata beliau, qala wa bi mas'alatun tawilatun. Dan ini adalah perkara yang panjang. Ya. Tubayyinu laka idza ta'ammaltaha atau tabinu laka idza ta'ammaltaha. Menjadi jelas bagimu apabila kamu ya memperhatikannya. Ya, ta'ammaltaha. Kamu mentadaburinya. Fi alsinatin nas, pada lisan kebanyakan orang. Ya, pada omongan banyak orang. Tarau man ya'rifil haq. Kalian dapati orang yang mengenal kebenaran. Wa yatrukul amal. Wa yatrukul amal bih. Kalian dapati ada orang yang mengetahui al-haq. Tapi tidak mau mengamalkannya. Li khawfi naqsi dunia. Karena takut berkurangnya dunia. Ada dunia yang dia khawatirkan berkurang. Ya, dicopot dari pekerjaannya. Ya, diberhentikan dari kuliahnya. Ya, dikucilkan dari masyarakatnya. Ya, dimusuhi oleh teman-temannya, ya, dan seterusnya. Tidak mau mengamalkan tauhid karena alasan ini. Aujah atau ya tidak lagi dihormati, ya, ditinggalkan pengikutnya, takut. Au mulki atau kerajaannya, mungkin dia punya kekuasaan, ya, seorang penguasa, seorang gubernur, seorang bupati, seorang camat, ya. Enggak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan musyrikin, ya, karena takut apa? Takut jabatannya. Ya. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batinan. Dan juga yang kedua kalian dapati, ya, model orang yang kedua juga ada. Yaitu orang yang mengamalkan tauhid secara zahir, lahirnya enggak melakukan kesyirikan. Ya, lahirnya tidak menyembelih untuk selain Allah. Lahirnya ya sunnah. La batinan, tapi ternyata ya batinnya tidak mengamalkan tauhid. Ya. Yaitu tidak ya memahaminya, tidak ya meyakini sebagai kebenaran. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbi. Orang yang kedua ini apabila kamu tanya dia tentang apa yang dia yakini dalam hatinya, tanya dia apa itu tauhid? Ya. Apa makna la ilaha illallah? Ya. Bagaimana apabila ada orang di hadapanmu dan dia ya mukallaf. Ya, muslim mukallaf, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Apa pendapatmu tentang orang ini? Al yakfur, apakah dia jatuh kepada kufuran atau lam yakfur? Ya. ternyata kita dapati orang tersebut tidak mengkafirkan kecuali dengan umum, ya, dengan kafiran yang global, ya, perbuatannya kafir, orangnya tidak dikafirkan sampai dikasih tahu lagi. Ini yang sering kita dapati, ya, khayyar, ya, tidak tahu bagaimana mengeksekusi, ya, orang yang, ya, jelas melakukan perbuatan kesyirikan dan tidak ada syubhat, ya, dan dia adalah orang yang mukallaf, bukan orang gila, ya, dengan kesadaran, ya, dan bukan orang yang baru masuk Islam, bukan pula orang yang, ya, tinggal di pedalaman, ya, namun sehari-harinya baca Al-Quran, tahu ada Nabi namanya Muhammad, mengerjakan salat, kemudian menyembelih untuk selain Allah, dia, hatinya tidak bisa, ya, mengamalkan, ya, tidak bisa mengeksekusi apa kedudukan orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahkan yang lebih buruk lagi, ya, seperti yang tadi telah dicontohkan, ya, yang tat, ya, semakin, ya, berkembang jelek, ya, syubhatnya sampai tidak mau mengkafirkan dengan ta'yin siapa orang kafir asli kecuali setelah dia ta'rif lagi. Ini, ya, ajib, ya, bahkan Syekh Muhammad dan juga murid-muridnya telah, ya, menerangkan yang demikian ini, ya, bahwa yang seperti itu adalah apa? Membatalkan keislaman. Man lam yukaffiru al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw shahha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik, ya. Man lam yukaffiru al-musyrikin, ya. Nah, atau dia menganggap benar ajaran mereka, ya. Atau ragu akan kafiran mereka, maka orang tersebut telah batal Islamnya. Ini jenis yang kedua. Mengamalkan, ya, secara zahir namun tidak secara batin. Idza sa'altahu amma yataqidu, kalau kamu tanya dia tentang apa yang dia yakini, idza huwa la ya'rifuh, ternyata dia enggak paham apa itu tauhid, ya, enggak mengerti konsekuensi tauhid dan seterusnya. Karena sallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Nah, jadi uraian ini, ikhwan muslimin, Allah menunjukkan kepada kita bahwa labud dan minal amal, ya, harus sesuai dengan amal, bukan hanya ilmu, ya. Begitu juga orang yang, ya, mengamalkan, dia juga harus memiliki al-ilm, ya, tentang apa yang dia amalkan. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, seperti tadi kita sebutkan di awal kajian, penutup dari kajian kita ini bisa selesai hari ini, bisa 2 hari, ya, tapi ternyata kita masih butuh 1 hari lagi untuk, ya, kita akhiri kitab kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Ya, ini saja kajian kita di pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.